Apakah pernikahan jarak jauh dianggap sah? Ya, kalau memenuhi syarat, sah. Memenuhi syarat. Jelas. Ada yang menikah, ada yang dinikahkan. Ada. Kemudian ada walinya, jelas. Ya, tidak ada manipulasi, tidak ada tindakan penipuan, suaranya jelas. Maka asal hukumnya, wallahu ta'ala a'lam, sah. Wallahu ta'ala a'lam.